Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين جماعة صلاة مغرب yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang tak terhingga. Nikmat yang begitu banyak yang seluruhnya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nikmat apa saja yang kalian rasakan seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ingin menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, niscaya dia tidak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, berapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatul amni, nikmat keamanan. Nikmat keamanan adalah salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, yang wajib bagi seorang muslim untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang besar ini dan menempuh sebab-sebab untuk terjaganya nikmat yang besar ini. Nikmat keamanan adalah salah satu nikmat yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, yang apabila seseorang telah mendapatkan keamanan pada dirinya, merasa aman pada hartanya, merasa aman pada keluarganya, merasa aman ketika berada di kampungnya, di negerinya, maka ini adalah anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa 'indahu qutu yawmihi فكأنما حيزت له الدنيا. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya merasa aman pada keluarganya, aman pada dirinya, aman pada hartanya, merasa aman ketika berada di negerinya, ketika berada di daerahnya, mendapatkan keamanan, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, merasa sehat, tubuhnya segar, diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beraktivitas, untuk mengais rizki, untuk menempuh sebab dari apa yang telah Allah tetapkan untuknya dari rizki, sehat badannya, yang dengannya pula ketika seorang diberi kesehatan oleh Allah, maka dia akan mudah untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepadanya. Dia akan bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan baik. Dia akan bisa berpuasa. Nah, karena memiliki badan yang sehat, sehat badannya. Kemudian yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan pokok di hari tersebut untuk dia makan. Dia memiliki makanan pokok yang dimakan di hari itu. Tiga hal yang terkumpul pada seseorang. Perhatikan kata Rasulullah SAW, man asbaha minkum, barang siapa di antara kalian di pagi harinya, nam, merasa aman pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya, di negerinya, memiliki badan yang sehat, dan memiliki makanan pokok untuk dia makan di hari itu, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan dunia ini terkumpul untuknya, seakan-akan dunia ini terkumpul hanya untuknya. Seseorang di dalam kehidupan dunia ini pasti menginginkan kesehatan, kekuatan yang dengannya dia bisa beraktivitas baik dalam urusan dunianya, lebih-lebih dalam urusan akhiratnya. Seseorang dalam kehidupan dunia ini butuh makan yang dengannya akan kuat tubuhnya, tidak hanya untuk bisa melakukan aktivitas dunianya, tidak hanya untuk melakukan aktivitas dunianya semata. Ketika dia makan dan minum di hari itu, namun juga ketika dia memiliki badan yang kuat dari makanan yang halal, maka dia pun akan beribadah kepada Allah. Dan lebih dari itu, seseorang akan bisa mendapatkan makanan, akan mendapatkan kesehatan dengan baik tatkala dia merasakan keamanan, ketika dia mendapatkan ketenteraman, ketenangan, maka aktivitasnya akan baik, akan lancar. Namun ketika rasa aman itu hilang dari seseorang, ketika rasa aman itu pergi pada seseorang, maka dia pun akan sulit untuk mengais rizki, untuk beraktivitas seperti biasa, lebih-lebih dalam urusan ibadah. Ketika rasa aman itu telah hilang dari dirinya, maka aktivitas ibadah pun terhalangi. Fala haula wala quwata illa billah. Betapa mahalnya, betapa berharganya nikmat keamanan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang hamba, yang terkadang sebagian hamba Allah tidak menyadari nikmat yang besar ini. Sebagian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala lalai dari nikmat yang besar ini. Fala haula wala quwata illa billah. Dia merasa ketika Allah beri kemudahan dalam hal rezeki kepadanya. Berarti itu adalah nikmat yang besar. Ketika Allah sudah memberikan kesehatan kepadanya, berarti itu adalah nikmat yang besar. Namun dia lupa, ternyata ketika rasa aman itu hilang darinya, dia akan sulit untuk mengais rezeki. Terkadang ketika rasa aman itu hilang darinya, maka akan sulit baginya untuk bisa sehat seperti biasanya. Tidakkah seorang hamba menyadari hal ini? Tidakkah seorang insan bisa menyadari akan betapa mahalnya nikmat keamanan yang Allah berikan kepadanya? Nikmat ketenangan, nikmat kedamaian. Fala haula wala quwata illa billah. Maka oleh karena itulah kaum muslimin, jemaah salat maghrib yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba ketika dia telah memahami akan besarnya nikmat keamanan yang Allah berikan kepadanya, nikmat kedamaian, nikmat ketenteraman, nikmat ketenangan, maka wajib baginya untuk bersyukur kepada Allah. Dan tidak hanya itu, wajib bagi dia untuk menempuh sebab sehingga Allah senantiasa menjaga dirinya, sehingga Allah senantiasa memberikan kepadanya nikmat keamanan tersebut, nikmat kedamaian tersebut. Segala halnya butuh sebab. Seseorang ketika ingin mendapatkan rezeki yang telah Allah tentukan padanya, maka dia harus menempuh sebab. Tidak berpangku tangan, tidak menunggu belas kasih manusia, tidak menunggu belas kasihan dari manusia untuk diberi. Tidak demikian. Seorang mukmin haruslah menempuh sebab dari rezeki yang telah Allah tentukan untuknya, dan itulah kesempurnaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesempurnaan tawakal kepada Allah. Tidak hanya sebatas menyandarkan segala sesuatu hanya kepada Allah. Namun seorang mukmin hendaknya menempuh sebab terlebih dahulu. Menempuh upaya, menempuh usaha. Lalu setelah itu dia bersandar kepada Allah. Dia tidak bersandar kepada sebab. Dia tidak bersandar kepada usaha yang telah dia lakukan. Namun dia menyandarkan segala upayanya. Dia menyandarkan segala usahanya. Dia menyandarkan segala sebab yang ditempuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kesempurnaan tawakal yang ada pada seorang mukmin. Nah. Demikian pula seseorang yang ingin meraih surga Allah, yang ingin mendapatkan kenikmatan yang abadi di surga Allah, maka juga harus menempuh sebab. Tidak hanya sebatas harapan, angan-angan, harapan yang tidak disertai dengan amalan, keinginan yang tidak disertai dengan amalan, itu adalah tamanni, itu adalah angan-angan. Berbeda dengan seseorang yang berharap kepada Allah, berharap surga Allah, dan disertai dengan amalan. Dia mengikutkannya dengan amal saleh yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya. Yang dengan amal saleh seseorang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Menentu sebab. Maka demikian pula ketika seseorang ingin mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat, maka dia pun harus menempuh sebab. Haruslah menempuh sebab yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan keamanan kepadanya di dunia dan di akhirat kelak nanti. Bukankah seorang mukmin menginginkan hal ini? Bukankah seorang mukmin yang benar keimanannya kepada Allah, sangat mengharapkan agar Allah senantiasa memberikan kedamaian, keamanan kepadanya, maka hendaknya dia menempuh sebab yang dengannya Allah akan memberikan keamanan tersebut kepadanya. Di antara sebab yang harus ditempuh oleh seorang mukmin yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Ini adalah sebab yang pertama, sebab yang utama dan sebab yang paling agung, yang dengannya seseorang akan mendapatkan ketenteraman, keamanan, kedamaian fid dunya wal akhirah. Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah di dalam beribadah hanya kepadanya, mengesakan Allah dalam segala perbuatan-perbuatan Allah, mengesakan Allah dalam beribadah hanya kepadanya, mengesakan Allah dalam seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Orang-orang yang mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, mereka senantiasa mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya, maka pasti dan pasti Allah akan memberikan keamanan kepadanya fid dunya wal akhirah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di dalam ayat ini ditafsirkan di dalam surat Luqman 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini selain para nabi dan rasul yang tidak melakukan kezaliman. Ketika para sahabat mendengarkan ayat Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, orang-orang yang beriman yang mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, mereka pun heran. Mereka pun bertanya kepada Rasulullah, bahwasanya tidak ada di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman. Mesti pernah melakukan kezaliman. Apa itu kezaliman? Kezaliman adalah wad'u syai' fi ghairi mawdi'ihi. Wad'u syai' fi mawdi' fi ghairi mawdi'ihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah kezaliman. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itulah kezaliman. Nah, lawan dari al-adl. Seseorang di dunia ini pernah melakukan kezaliman, maka para sahabat bertanya, tidak ada seorang pun dari kami ya Rasulullah yang tidak pernah melakukan kezaliman. Maka Rasulullah SAW mengingatkan tentang wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Nah, ketika menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la dhulmun 'adzim." Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Nah, maka mereka pun mengetahui bahwasanya makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ay bisyirkin." Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kesyirikan, yang mereka selalu mentauhidkan Allah, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Apa janji Allah kepada mereka? Apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Perhatikan lanjutan ayatnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. ketenteraman, kedamaian di dunia dan di akhirat. Nah, dan mereka juga akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab yang pertama ini, hendaknya seorang muslim selalu berusaha menjaga ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan jangan merasa aman. Jangan sekali-kali seorang mukmin, jangan sekali-kali seorang hamba merasa aman, tidak akan pernah terjatuh dalam kesyirikan. Ketika seorang merasa aman, dikhawatirkan Allah akan palingkan kalbunya menjelang kematiannya. Sebelum kematian menjemputnya, dia terjatuh dalam kesyirikan dan dia diwafatkan oleh Allah di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal'iyadzu billah. Tidakkah kita selalu mengingat doa Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul, bahkan khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik kedua setelah Rasulullah SAW, bapak para nabi, Ibrahim alaihissalam yang mewujudkan, merealisasikan tauhidullah, memurnikan ibadahnya kepada Allah, benar-benar ikhlas semata-mata untuk Allah. Namun nabi dan rasul yang mulia ini tidak merasa aman dari kesyirikan kepada Allah. Apa doa Ibrahim? Ibrahim mengatakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, wajunubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah kepada berhala. Jauhkan diriku dari kesyirikan dan jauhkan anak keturunanku dari melakukan kesyirikan kepadamu, ya Allah. Maka lihat diri kita. Siapa kita dibandingkan nabi yang mulia, rasul yang mulia, Ibrahim alaihissalam, yang tidak merasa aman akan terjatuh di dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin tidak boleh merasa akan terhindar dari kesyirikan, karena permusuhan antara seorang mukmin dengan syaitan, nam dari kalangan jin dan manusia, yaitu sampai akhir kehidupannya, sampai ruh diambil oleh malakul maut, sampai ruh telah sampai ke kerongkongannya, barulah selesai permusuhan, barulah selesai nam permusuhan antara manusia, seorang mukmin dengan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Selama ruh masih ada di kandung badan, maka syaitan akan berusaha untuk menjatuhkan seorang mukmin ke dalam kesyirikan. Namun tidak langsung terjatuh dalam kesyirikan, namun melalui fase demi fase, tahapan demi tahapan, yang seorang mukmin tidak terasa meninggalkan berbagai bentuk-bentuk ketaatan, melakukan berbagai bentuk dosa dan kemaksiatan. Dan ini diantara sebab seseorang dijerat oleh syaitan untuk masuk ke dalam kesyirikan dan kekufuran kepada Allah, untuk masuk ke dalam jurang kebinasaan. Tidak langsung dimasukkan ke dalam kesyirikan, namun syaitan akan berusaha menempuh langkah-langkah, tahapan demi tahapan, yang sebagian orang meremehkan dosa-dosa kecil. Dari dosa-dosa kecil berlanjut kepada dosa-dosa besar. Dari dosa-dosa besar berlanjut meninggalkan perkara-perkara sunnah. Terus demikian. Lalu kemudian meremehkan perkara wajib. Lalu demikian meninggalkan perkara yang wajib. Terus syaitan, bagaimana upayanya, bagaimana langkahnya untuk menjerat manusia, untuk menjerat seorang mukmin masuk ke dalam perangkapnya, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang pintu kesyirikan masuk dari pintu syahwat. Seorang terpesona dengan kecantikan seorang wanita yang dengannya dia akan menjual agamanya demi untuk mendapatkan wanita yang diinginkannya. Tidakkah kita mendengarkan suatu kisah seorang muadzin yang hendak azan di ketinggian, di waktu itu tidak ada mikrofon. Nam berada di atas ketinggian. Sebelum mengumandangkan azan, dia melihat ada seorang wanita yang sangat cantik. Dia pun ingin meminangnya, ingin melamarnya. Dia terfitnah. Dia telah terjatuh dalam dosa dengan naam ingin melakukan perbuatan yang diharamkan namun dengan cara yang halal. Tiba-tiba dia pun turun dari tempatnya dan mendatangi wanita itu dan lalu bertanya, apakah engkau ingin menikah denganku? Lalu wanita itu mengatakan, saya adalah Nasraniyah. Saya adalah seorang wanita Nasrani. Bagaimana saya bisa menikah dengan seorang Muslim? Kalau engkau ingin menikah denganku, maka masuklah kepada agamaku. Nah, maka dia pun menjual agamanya untuk mendapatkan wanita yang diinginkannya. Nah, fala haula wala quwata illa billah. Di hari pernikahannya, Allah jemput. Allah Subhanahu wa taala menjemputnya. Nah, mewafatkan orang tersebut dalam keadaan tidak pernah menyentuh wanita yang diinginkannya. Fala haula wala quwata illa billah. Kesyirikan. Dan di antara kisah-kisah yang lainnya yang menunjukkan bagaimana upaya syaitan menjerat manusia untuk melakukan berbagai bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kesyirikan yang kita lakukan, nah, yang dilakukan oleh seorang muslim adalah sesuatu yang tidak disadari itu adalah kesyirikan kepada Allah. Nah, oleh karena itu penting bagi kita untuk mengilmui, mempelajari berbagai bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ini sebab yang pertama. Sebab yang pertama ketika seseorang ingin mendapatkan keamanan di dunia ini adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, ketika seorang ingin mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirah, yaitu menjalankan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menjalankan, menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yaitu memerintahkan kepada perkara al-ma'ruf dan melarang, mencegah dari perbuatan yang mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Naam. Wa ulaika humul muflihun. Waltakum minkum ummatun. Dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang. Yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan memerintahkan kepada perkara kebaikan, kepada perkara yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Hendaknya, kata Allah, ada di antara kalian sekelompok orang yang selalu mengajak manusia kepada kebaikan, memerintahkan kepada perkara ma'ruf, dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Seseorang yang membiarkan kemungkaran dilakukan nah di hadapannya dan tidak memperingatkan manusia dari kemungkaran tersebut, ini perkara yang membahayakan. Seseorang yang tidak mengajak manusia untuk melakukan kebaikan, ini juga perkara yang sangat membahayakan. Sampai-sampai Rasulullah SAW memperingatkan dalam hadis yang sahih agar setiap kita, masing-masing diri kita, berusaha untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memperingatkan dari kemungkaran yang ada di hadapan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, melihat kemungkaran, apakah yang lingkupnya kecil, kemungkaran itu bisa dilakukan dalam rumah kita. Ya, dilakukan oleh anggota keluarga kita. Naam. Jangan sekali-kali engkau membiarkan kemungkaran itu terjadi di rumahmu. Itu membahayakan. Itu akan menghambat rezekimu. Naam. Itu akan mendatangkan bencana, malapetaka kepadamu. Ketika engkau membiarkan salah satu dari anggota keluargamu melakukan kemungkaran di dalam rumahmu. Istrimu, anakmu. Engkau biarkan mereka melakukan kemungkaran. Engkau tidak memperingatkan mereka agar menjauhi berbagai kemungkaran yang ada di dalam rumah. Terlebih di masa ini. Di era globalisasi. Di era informasi yang begitu cepat. Terkadang seorang tidak sadar masuk dalam perangkap syaitan. Terkadang istri dan anak-anak kita masuk dalam perangkap syaitan. Maka wajib bagi seorang muslim, bagi seorang pemimpin dalam rumah tangga, untuk mengingatkan anggota keluarganya agar menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemaksiatan yang Allah larang. Nah, dan lingkup yang lebih besar dari itu. Seorang kepala desa, seorang kepala daerah, dan yang lebih luas ya kepemimpinannya, wajib untuk memperingatkan rakyatnya agar menjauhkan diri dari berbagai bentuk kemaksiatan kepada Allah. Naam. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat suatu kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Seorang pemimpin, kepala rumah tangga, dia akan mampu merubah kemungkaran dengan tangannya di dalam rumahnya. Karena istri dan anak-anaknya adalah rakyatnya. Adalah orang yang dipimpinnya. Maka dia rubah dengan tangannya. Adapun lebih dari itu, ketika sudah lebih luas cakupannya, maka di sana ada pemimpin yang lebih berhak untuk merubah dengan tangan. Naam. Fa'ilan yastati fa'bilisani. Kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya, memperingatkan agar tidak melakukan berbagai bentuk kemaksiatan kepada Allah. Kemungkaran, perkara yang haram. Kalau dia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka hendaknya dia merubah dengan kalbunya, mengingkari apa yang terjadi dari kemungkaran yang dilihatnya. Wadhalika adhaful iman, dan hal itu adalah selemah-lemah iman kepada Allah. Nah, ini diantara sebab yang harus ditempuh oleh seorang muslim. Ketika dia melihat satu kemungkaran yang ada di hadapannya, maka jangan sekali-kali dia biarkan kemungkaran itu berlalu begitu saja. Dia ingatkan. Nah, orang-orang yang melakukan kemungkaran semampunya. Nah, demikian pula hendaknya dia mengajak manusia kepada kebaikan, pada perkara yang ma'ruf, perkara yang mengantarkan nam seseorang kepada surga Allah. Ini hal yang kedua, sebab yang harus ditempuh oleh seorang mukmin agar supaya Allah memberikan keamanan pada diri. Ketika hal ini ditegakkan di tengah-tengah kaum muslimin, maka akan tercipta keamanan, akan tercipta kedamaian, akan tercipta ketenteraman, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Nah, saling menegur sebagai bukti kecintaan kepada saudaranya. Namun sangat disayangkan di hari-hari ini, begitu banyak pembiaran-pembiaran, kemaksiatan demi kemaksiatan dilakukan di hadapan kita, dibiarkan begitu saja. Jangankan lingkup yang lebih besar, lingkup yang kecil di dalam keluarga kita, sebagian orang membiarkan anggota keluarganya melakukan berbagai bentuk kemaksiatan yang Allah haramkan. Wal'iyadu billah. Hal yang kedua, sebab yang berikutnya, sebab yang ketiga, yang dengannya akan tercipta keamanan yang begitu berharga yang Allah berikan kepada kita, yang ketika rasa aman ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan menyesali dirinya. Seseorang akan menyesali nam dirinya disebabkan karena tidak bersyukur dan disebabkan karena tidak menempuh sebab yang Allah perintahkan. Demikian pula yang Rasulullah SAW telah membimbingnya, telah mengajar, telah memberikan bimbingan pedoman kepadanya. Sebab yang ketiga, ketika seseorang ingin mendapatkan keamanan terlebih dalam kehidupan dunia ini, ketenteraman, kedamaian, yaitu dengan ta'atu li waliyil amr. At-ta'ah as-sam'u wa ta'ah li waliyil amri. Mendengar dan taat kepada penguasa. Mendengar dan taat kepada pemerintah adalah sebab, di antara sebab terjaganya keamanan. Di antara sebab terciptanya ketenteraman dan kedamaian. Ketika seseorang melakukan upaya enam pemberontakan, tidak lagi mau mendengar dan taat kepada penguasa, maka lambat laun Allah akan mencabut rasa aman pada diri mereka. Lambat laun Allah akan mencabut rasa aman pada diri mereka. Disebabkan karena mereka tidak mengamalkan firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ati'ullaha. Wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Dan taatlah kalian kepada ulil amri di antara kalian. Ulil amri di antara kalian. Nah, yaitu kata Imam Nuqayyim rahimahullah, di antaranya al-umara wal ulama, penguasa, pemerintah dan ulama. Namun ulama yang mengajak kepada kebaikan, bukan ulama yang memprovokasi manusia melakukan pemberontakan. Nah, al-ulama wal umara, al-ulama wal umara. Nah, sebagian lagi menyebutkan maknanya ulil amri. Nah, di antara kalian adalah al-umara, penguasa saja, pemimpin yang diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin kalian di dunia ini. Ketahuilah kaum muslimin, para ulama menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, bahwasanya ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan yang mutlak, yang tidak boleh ya bagi seorang untuk menolaknya. Ya, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah adalah ketaatan yang mutlak. Akan tetapi, ketaatan kepada ulil amri, al-umara, wal-ulama, ketaatan yang hanya dibatasi dalam perkara yang ma'ruf. Perhatikan, ketaatan kepada penguasa dalam perkara yang ma'ruf saja. Bukan dalam perkara maksiat. Rasulullah SAW telah menyatakan dalam hadis yang sahih, innama ta'atu bil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun juga di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Sang Pencipta. Namun ketika seorang penguasa memerintahkan kalian dalam perkara kebaikan, perkara ma'ruf, maka wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada mereka. Inilah perintah Allah. Inilah perintah Rasulullah SAW. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, alal na'am, alal mar'il muslimi, na'am, as-sam'u wa ta'a fima habba wa kariha, illa ay yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala tha'ah. Nabi yang mulia dalam hadis yang sahih mengatakan, alal mar'il muslim, wajib bagi seorang muslim as-sam'u wa tha'ah, untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, fi ma ahabba wa kariha, pada perkara-perkara yang dia sukai dari penguasanya atau pada perkara yang tidak dia sukai dari penguasanya. Wajib mendengar dan taat kepadanya. Selama yang diperintahkan perkara kebaikan, perkara yang ma'ruf, bukan perkara kemaksiatan kepada Allah. Kenapa? Fa'in umira bima'asyatin, jika mereka penguasa tadi memerintahkan kepada kemaksiatan, fala sam'a wala ta'ah, maka kita tidak mendengar dan taat kepada mereka. Namun ketika mereka mengajak kepada kebaikan, maka wajib untuk mendengar dan taat kepadanya. Tapi bagaimana? Perhatikan ucapan orang-orang yang hanya mengandalkan semangat, ya, tidak menimbang ucapannya dengan dalil. Ucapannya ditimbang sesuai dengan hawa nafsunya. Sesuai dengan hawa nafsunya. Bagaimana dengan pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri? Apakah kita wajib taat kepada mereka? Bagaimana dengan seorang pemimpin yang melakukan kezaliman? Apa kita wajib mendengar dan taat kepada mereka? Sebagian orang dengan semangat Islam tanpa dalil, ya, hanya semangat beragama tok, tapi tanpa dalil, masih akan menjawab, kita tidak akan taat kepada pemimpin yang seperti ini. Ya, kita harus melakukan berbagai upaya untuk menggulingkan penguasa seperti ini. Kita akan melakukan demikian dan demikian agar kita mendapatkan pemimpin yang baik, lebih baik dari pemimpin yang sekarang ini. Padahal dia tidak mengerti bahwasanya pemimpin itu adalah cerminan rakyat. Ya, pemimpin yang Allah berikan kepada kalian itu adalah cerminan rakyatnya. Rakyat demikianlah keadaannya, maka Allah memberikan pemimpin seperti itu keadaannya. Nah, jika kalau kalian ingin mendapatkan pemimpin seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz kepada rakyatnya ketika menjadi penguasa, maka jadilah kalian, kata Umar bin Abdul Aziz, seperti rakyatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, rakyat yang taat kepada Allah dan Rasulnya, rakyat yang tidak hanya sebatas lingkup yang besar, namun masing-masing dalam lingkup keluarga, setiap kepala keluarga membimbing orang-orang yang ada di dalam rumahnya. Masing-masing di dalam keluarga menegakkan daulah Islam, menegakkan, ya, negeri Islam di dalam rumah tangganya. Ketika masing-masing anggota keluarga dalam rumah, ya, menegakkan negara Islam, maka akan tegak sendirinya negara Islam. Tidak butuh berkuar-kuar. Ya, tidak melakukan pemberontakan. Tidak menghasut massa untuk melakukan upaya demi upaya menggulingkan penguasa dan seterusnya. Ini perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika seseorang telah melakukan upaya demi upaya yang diharamkan Allah dan Rasulnya, ketahuilah akan dicabut rasa aman pada diri mereka. Akan dicabut keamanan pada diri mereka. Fala haula wala quwata illa billah. Terus bagaimana dengan keadaan yang seperti ini? Pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Perhatikan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan, "Nam la ilaha illallah satakunu ba'di atharatun. Nam wa umurun tunkirunaha." Ini hadis yang sahih, bukan ucapan saya. Ya, apa yang kami sampaikan bukan dari saya. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih. Nah, Rasul mengatakan satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Akan datang sepeninggalku seorang pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Perhatikan, terjadi enggak di zaman kita sekarang ini? Terjadi. Ya? Banyak pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Nah. Ya. Ya, karena keadaan rakyat yang lemah. Keimanannya kepada Allah. Yang rapuh keimanannya kepada Allah. Bagaimana bisa mendapatkan pemimpin yang baik? Pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Pemimpin yang bisa memberikan hak-haknya kepada mereka. Nah. Dalam keadaan, nah, ketika pemimpin itu dipilih, nah, terjadi berbagai bentuk pelanggaran dan rakyatnya ikut-ikutan. Ya, masuk dalam berbagai bentuk pelanggaran tersebut. Bagaimana bisa mendapatkan pemimpin yang kau idamkan, yang kau cita-citakan? Ya, sementara engkau ikut andil dalam berbagai kerusakan yang ada di dalamnya. Ini perkara yang sungguh mengherankan. Maka Rasulullah mengatakan, "Satakunu ba'di atharatun." Akan datang sepeninggalku, setelah kematianku, kata Rasulullah, ada seorang pemimpin, pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Wa umurun tunkirunaha, dan mereka melakukan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Iya kan? Korupsi kalian ingkari. Perbuatan ini kalian ingkari. Ini kalian ingkari. Demikian. Banyak perkara yang kalian ingkari. Tapi demikianlah. Ya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kita pun penasaran. Ya. Bagaimana kalau dapat pemimpin yang seperti ini? Ya. Kaifa ta'muruna ya Rasulullah? Bagaimana? Apa yang kau perintahkan kepada kami ketika mendapatkan pemimpin yang seperti ini ya Rasulullah? Jangankan kita, mereka para sahabat penasaran. Ya, bagaimana langkah upaya yang ditempuh ketika seseorang mendapatkan pemimpin yang demikian keadaannya? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya, dalam makna hadis tersebut, "Nah, berikanlah, nah, tunaikanlah kewajiban kalian kepada mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya? Tunaikan kewajiban kalian kepada mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah, karena mereka tidak akan memberikan hak kalian. Maka hak kalian minta kepada Allah. Tapi tunaikan kewajiban kalian kepada mereka. Ketika mereka mengajak kepada perkara ma'ruf, taat. Ya, dan mendengarlah kalian kepada mereka. Ya, isma'u wa ati'u. Perhatikan kata Rasulullah, isma'u wa ati'u. Dengarkan mereka, taati mereka. Taatlah kalian kepada mereka, dengarkan apa yang diperintahkan. Akan tercipta keamanan dan kedamaian seperti yang kalian idam-idamkan. Ya. Ya, ketika Adi bin Hatim mendengarkan hadis itu, ya Rasulullah, kita tidak bertanya kalau pemimpinnya begini-begini yang tidak bertakwa. Ya, kalau yang bertakwa kepada Allah, kita mendengar dan taat kepadanya. Ya, kalau pemimpinnya melakukan demikian-demikian, ya Rasulullah lagi-lagi mengulang, isma'u, ittaqullah, wasma'u, ati'u. Bertakwa kalian kepada Allah. Nah, mendengarlah kalian dan taatlah kalian kepada mereka. Kalau sekilas, ini kok nasihat kok sering, ya, kita dengarkan. Sebelum kita tutup, kisah yang terjadi, ya, di zaman tabi'in, walaupun ketika itu masih ada, ya, sahabat radhiyallahu anhu, namun pada waktu itu di zaman Talha bin Habib rahimahullah, ada seorang yang bernama gubernur, ya, yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Gubernur ini adalah seorang yang zalim kepada rakyatnya, yang terkadang membunuh rakyatnya tanpa alasan. Hari ini saya melihat leher-leher yang siap untuk dipenggal. Ya. Dan setelah itu, selesai dia berbicara, maka dia pun melakukan apa yang dia inginkan. Rakyatnya ditebas olehnya. Nah, kalau kita di zaman ini, mungkin ya semua orang akan melakukan pemberontakan. Mungkin sebagian mereka saja yang selamat. Kenapa? Ini sudah pemerintahan zalim. Memburu rakyatnya tanpa alasan. Perhatikan bagaimana keadaan kaum mukminin pada saat itu. Sebagian ada yang melakukan pemberontakan, Ibnu Asyad, dipimpin oleh Ibnu Asyad. Namun mukmin yang jujur keimanannya, yang bagus keimanannya kepada Allah, tidak akan melakukan pemberontakan. Justru mereka menuju kepada Imam Talha bin Habib rahimahullah. Ya, bertanya kepada Imam Talha bin Habib, "Ya Imam, bagaimana jalan keluar solusi dari masalah yang besar ini? Fitnah, ujian yang besar ini?" Kata Imam Talha bin Habib rahimahullah, "Abfi'uha bittaqwa." Padamkan ujian yang Allah berikan kepada kalian, ujian yang dahsyat ini, dengan bertakwa kepada Allah. Sekilas takwa, takwa. Sering dengar ya, takwa, takwa. Setiap khutbah Jumat, ya, para khatib mengingatkan para hadirin yang hadir untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Ya. Demikian pula mereka ini ketika dinasihati untuk bertakwa, mereka mengatakan, "Ya Imam, kita sering mendengarkan firman Allah, wattaquni ya ulil albab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha," sering kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Kalau begitu apa makna takwa? Supaya kita paham. Apa itu takwa? Takwa anta amala bi ta'atillah, kata Imam Thalib bin Habib. Anta amala bi ta'atillah ala nuri min Allah, tarju wa thawab Allah, wa anta turuka ma'asiyat Allah ala nuri min Allah, takhaf iqab Allah. Engkau mengamalkan amalan ketaatan kepada Allah, engkau mengamalkan perintah Allah di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu berarti, bukan di atas sangkaan-sangkaan, bukan di atas prasangka-prasangka baik. Beramal ketaatan di atas ilmu cahaya dari Allah, dan engkau melakukannya tarju wa thawab Allah, mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan pujian dari manusia, bukan mendapatkan sesuatu dari dunia, bukan ingin mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, tapi mengharapkan pahala dari Allah. Engkau meninggalkan wa anta turuka maksiat Allah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah juga di atas ilmu cahaya dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat itu karena takut akan siksaan dari Allah. Sudahkah kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Inilah pertanyaan yang harus kita jawab agar kita mendapatkan jalan keluar dari ujian yang Allah berikan kepada kita di masa ini. Ujian yang Allah berikan di masa tabi'in yang lalu sama ya solusinya dengan ujian yang kita dapatkan di masa ini. Jalan keluar untuk kembali untuk mendapatkan keamanan yang telah Allah berikan, yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Jalan keluar dari sekian banyak problem demi problem, masalah demi masalah yang kita hadapi di dunia ini, yaitu dengan kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal soleh di atas ilmu, melakukannya semata-mata untuk Allah, ikhlas karena Allah. Dia meninggalkan maksiat di atas ilmu. Kenapa? Karena takut akan siksaan dari Allah. Bukan karena takut ejekan manusia, bukan takut diolok-olok oleh manusia, tapi dia takut akan siksaan dari Allah. Dan inilah diantara sebab seorang akan mendapatkan keamanan di dunia ini ketika dia senantiasa mendengar dan taat kepada penguasanya. Inilah disebab enam yang dengannya Allah akan memberikan keamanan kepadanya. Namun ketika seseorang tidak menempuh sebab ini, maka Allah akan mencabut nikmat keamanan yang ada pada mereka. Wa'iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat keamanan di dunia dan di akhirat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membantu pemerintah kita, penguasa kita dari berbagai problem, masalah yang mereka hadapi. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kita pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang memberikan hak-hak kepada rakyatnya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang beruntung masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Apa yang benarnya datangnya dari Allah, dan apa yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekhilafan tersebut. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.